يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sarih Al-Haq. Yang disuruh oleh Fadil Adul Syekh Hamad Ibn Ibrahim Al-Aslam Rahimahullah Ta'ala. Wa qala Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah. Dan telah berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa ma'luma annahu la yaqbalu al-haqqa ila man talabahu. Dan telah diketahui bahwasanya tidaklah seseorang itu menerima al-haq kecuali orang-orang yang mencarinya. Sehingga orang yang tidak peduli dengan kebenaran, tidak berusaha mencari kebenaran, dan tidak mau kebenaran, tentunya tatkala kebenaran itu datang, maka dia tidak menerima atau tidak memegangnya. Atau ada satu. Bahkan kebanyakan manusia, mereka menginginkan kebengkokan dan penyimpangan. Karena al-haq tentunya akan apa? Tidak disenangi oleh hawa nafsu. Kebenaran al-haq tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sehingga kebanyakan manusia, dia suka dengan hal-hal yang sesuai dengan nafsunya. Dan tidaklah seseorang suka dengan al-haq tentunya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang ingin suka dengan kebenaran. Ngakunya saja mencari kebenaran. Namun tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, justru mereka menolaknya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka banyak yang terjadi. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan kebenaran. Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, al-ma'siyatul utma ridan nas an nafsihi wa iqtina'ihi bi 'ilmihi. وهذه مهنة قد عمت أكثر الخلق. Dia rahimahullah Allah berkata, kemaksiatan yang sangat besar, yang terbesar, yaitu seseorang mencari keridaan manusia, mencari keridaan untuk dirinya. Dan cukup dengan apa yang dia punya dari ilmunya. Seseorang tatkala menyeru kepada suatu permasalahan, kebanyakan mereka ingin manusia ridho kepada dirinya, mencari simpatisan, koresponden, agar manusia menjadikan tokoh untuk dirinya, sehingga orang tersebut tentunya apa? Akan merasa cukup dengan apa yang dia punya dari ilmu tersebut. Sehingga tatkala datang al-haq yang menegur dirinya, yang menegur kekurangannya, yang menegur kebengkokannya dan penyimpangannya, maka orang tersebut tidak suka. Kenapa? Karena menyinggung dirinya, menyinggung kewibawaannya, menyinggung harga dirinya. Maka orang seperti ini mencari keridhaan manusia atas dirinya, untuk dirinya. Sehingga orang macam seperti ini tentunya apa? Tentunya akan mengagungkan dirinya, menjaga kewibawaan dirinya, bahkan tidak segan-segan untuk menyerang siapa saja yang mengkritik atau memberikan intikad, kritikan atas kekurangan dirinya. Maka yang sebenarnya adalah musibah. Orang yang sebenarnya susah untuk diluruskan, diharapkan kembali kepada kebenaran, karena telah merasa cukup yang ada pada dirinya. Maka yang seperti ini benar-benar fitnah yang sangat besar, yang melanda mayoritas umat. Fatar al-Yahud wa al-Nasara yara annahu al-Sawab, wala yabhasu wala yanzur fi dalil nubuwah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau lihat bagaimana keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya mereka berpandangan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Agama mereka menyangkanya bahwasanya agama yang mereka anut adalah suatu kebenaran. Dan juga mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran tersebut, karena merasa bahwa diri mereka di atas kebenaran dan tidak mau melihat apa yang ada pada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti-bukti, dalil-dalil kenabian yang beliau sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam kitab-kitab mereka, kitab Injil dan Taurat. Mereka membutakan matanya, tidak mau tahu apa yang ada pada Injil dan Taurat yang mereka pegangi. Bahwasanya al-haq itu di tangan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu apa maksud itu yang demikian. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyempurnakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan menghapus agama mereka Yahudi dan Nasrani. Dan sekaligus mewajibkan mereka untuk apa? Untuk meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun mereka tidak melakukannya. Wa idza sami'a ma yulayyinu qalbahu misal Al-Qur'an al-mu'jiz haraba li'alla yasma'. Dan apabila mereka Yahudi dan Nasrani mendengar Al-Quran yang bisa melembutkan hati mereka, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan dengan jelas kewajiban mereka untuk apa? Untuk meninggalkan agama mereka, kewajiban untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka lari. Menutup telinga mereka. Maka membuat keributan-keributan agar apa? Agar tidak mendengarkan Al-Quran. Sehingga program Yahudi dan Nasrani ini membuat acara-acara, membuat alat-alat yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk memalingkan belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslim dipalingkan dengan alat-alat yang dibuat oleh mereka, alat elektronik atau acara-acara yang dibuat oleh mereka untuk menandingi acara-acara syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk memalingkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari ajaran agamanya, sehingga lebih apa? Lebih condong dengan hiburan-hiburan yang dibuat oleh mereka, tipuan-tipuan yang dibuat oleh mereka, sehingga tenggelam dan kesia-siaan. Sehingga sudah tidak ada lagi gairah atau semangat untuk belajar agama dan mengamalkan agama. Dan mereka menghias-hiasi bahwasanya kehidupan yang mereka jalani daripada kehidupan orang-orang kafir, inilah kehidupan yang lebih enak daripada kehidupan beragama. Ditampilkan gaya hidup bintang film, gaya hidup tokoh-tokoh terkenal dengan berbagai kemewahannya, sehingga apa, kaum muslimin kepingin seperti mereka. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan keindahan dunia, kemegahan dunia. Cita-citanya mereka adalah untuk meraih dunia, sehingga lupa dengan akhirat, lupa dengan kehidupan akhirat, lupa dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk memegang agama, untuk menjalankan agama agar mereka selamat di akhiratnya. Sehingga kaum muslimin dengan gampang dan mudah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya, merasa tidak berdosa dan merasa tidak bersalah, dan merasa bahwasanya itu bukan kewajiban. Makanya adalah jebakan-jebakan, perangkap-perangkap mereka, Yahudi dan Nasrani, untuk menggelincirkan kaum muslimin terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan senang dengan dunia. Sehingga tatkala kaum muslimin jatuh ke dalam kemaksiatan jauh dari agama mereka, maka orang Yahudi dan Nasrani tahu akibatnya nanti yang akan dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, apa? Allah SWT akan mendatangkan azab di dunia sebelum di akhiratnya. Begitu banyak marahnya kemaksiatan dan begitu sangat mudahnya mereka meninggalkan ajaran agama, tidak peduli lagi terhadap syariat, maka di waktu itu Allah SWT menurunkan azab gempa bumi, tsunami, berbagai macam azab dari Allah SWT untuk apa? Mengingatkan kaum muslimin agar kembali kepada Allah SWT dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi apa? Tidak lagi segan dengan orang-orang Islam, dengan orang Muslim, karena keadaan mereka keadaannya rusak, kopos, tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu, tidak punya iman, biarkan saja nanti hancur sendiri. Benar, dimanapun kaum muslimin yang jauh dari agama dan mereka terperangkap ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran, maka di waktu itu datang azab Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan oleh kaum muslimin. Tidak usah pengen namanya perang, tidak usah, biarkan saja hancur sendiri kaum muslimin. Itu fi taharil haq, menghalang yang keempat, seseorang akan meraih al-haq yaitu tafrid, menyepelekan, acuh-acuh, tidak menganggap penting mencari al-haq, mencari kebenaran, tidak merasa bodoh terhadap kebenaran. Wal ba'du ya'taqidul ba'tila wa yaqinu Allahi bihi. Sebagian manusia mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil dan beragama dengan agama yang batil. Lakinnahu ya'lamu fi wujudil mukhalif lahu bima ya'taqiduhu wa yaqinu Allahi bihi wa yaqinu Allahi bihi. Dan mereka mengetahui tentang adanya orang-orang yang menselisihi dirinya dan berkeyakinan dengan keyakinan yang lurus agama, dengan agama Allah SWT yang lurus. Barubbama yabluhu taklilu mukhalifihi lahu wa huwa ma'a dzalika lam yuhaqqiq wa huwa lam yudaqqiq wa yuhaqqiq man alladhi hamalahu ila rukuni ila ma ya'taqiduhu. Bahkan bisa jadi sampai kepada dirinya bahwasanya apa yang dia pegangi dari keyakinannya adalah sesuatu yang menyesatkan. Yang datang dari orang-orang yang menselisihi dirinya. Namun dia tidak merasa perlu untuk meneliti, tidak merasa perlu untuk berusaha mencari apa yang itu menjadi pokok asli keyakinan yang hendak dia yakini. Sehingga sikap malas, sikap meremehkan, sikap acuh-acuh, cuek terhadap kebenaran, ini akan menghalangi dirinya untuk meraih kebenaran itu. Dan pada dasarnya mereka tahu apa yang dia yakini selama ini, sebenarnya banyak orang yang menselisih dan mengatakan bahwasanya keyakinan yang sedang dia yakini sesuatu keyakinan yang salah, batil. Namun dia sendiri tidak mau tahu, tidak menaruh perhatian, tidak berusaha untuk mencari al-haq, mencari kebenaran. Thank you. Warubbama itagoda mazahaba ilaihi bisa dari wukuhihi ala zikri tarfil mas'alah wa hukmiha fi kitabin ma'iyan. Dan seringnya seseorang yang memiliki keyakinan apa yang dia pegangi dari prinsip agamanya, ini menjadi sebab terjadinya suatu permasalahan dan mengakibatkan hukum permasalahan tersebut di dalam suatu kitab tertentu. Sehingga seorang yang mempunyai keyakinan batil yang menyimpang, tentunya kalau dia menaruh perhatian tentang kebenaran, tentunya dia akan mencari di dalam suatu kitab permasalahan, atau dia bertanya kepada seorang alim tertentu. Namun seringnya walaupun mereka bertanya kepada seorang alim tertentu, kemudian dijawab, kemudian jawaban ini membuat dia merasa cukup dengan jawaban yang disampaikan pada seorang alim tersebut. Mencukupkan dengan apa yang telah ada pada jawaban seorang alim, tanpa mentakwid atau meneliti. Membahas, meneliti dan mencermati. Dan juga tidak membandingkan perkataan si alim tersebut terhadap perkataan yang menselisih perkataan si alim tersebut. Dan juga tidak berusaha bagaimana mencari atau mengambil seluruh apa yang bisa dimungkinkan untuk bisa digabungkan dari berbagai dalil-dalil di setiap permasalahan yang diambil. Dan darinya maka bisa dipilih dalil-dalil tersebut dengan ditimbang dengan timbangan yang adil. Masyarakat muslim rahimahullah, sehingga ini adalah tahapan sebagai tahapan tolabul ilmi tatkala mendapati suatu permasalahan. Maka tentunya apa? Tentunya tolabul ilmi haruslah bersemangat untuk mencari, apakah itu di kitab tertentu atau dari fatwa-fatwa para ulama, atau dengan membandingkan perkataan yang menselisihinya. Bisa memilih dari dalil-dalil yang ada dengan menimbang dengan timbangan yang adil. Dan ini tentunya yang bisa melaksanakan adalah para ulama. Arabul Talabudilmi yang terbatas ilmunya, maka hendaklah dia memilih mengembalikan permasalahan kepada ulama kibar yang istiqamah, yang mumpuni rasikhul ilm, yang ilmunya sangat dalam. Dan sudah sekian lama dan tua istiqomah di dalam sunnah untuk bisa dijadikan rujukan pegangan dari fatwa-fatwa mereka. Ya'udul qawla ala illatihi wa yufridu fima yajibu alaihi minal badil wus'i fi tabayyuni sawabi minal aqwal wa hada yaq'u ghariban. Man khamala jahan sehingga dia bisa mengambil perkataan tersebut. Tentunya dengan mengetahui alasan-alasannya. Kemudian mengharuskan dirinya untuk memanggapinya. Tatkala telah jelas keterangan atau kebenaran dari perkataan tersebut, dan tentunya ini secara keumuman ini akan menghadapkan dirinya kepada kesucian jiwa tatkala dia memegangi berkonsekuensi kebenaran yang telah dia raih. Amal zaki nasihatul zihni ila sami'a bitahdiyati ma yahtakiduhu fa'ina zalika yusiru anafatu indahu li talabil ilmi bil mas'alati ladhi yahtakiduha babahasaha ala sabilul irtisra'i. Adapun orang yang cerdas, maka tentunya dia mempunyai apa semangat di dalam jiwanya tatkala dia mendengar tentang kesalahan apa yang dia yakini. Sehingga dia akan bersemangat untuk mencari bertalabul ilmi di dalam masalah dari apa yang dia yakini selama ini, dan membahas permasalahan-permasalahan tersebut dengan melihat berbagai dalil-dalil. Wa hadha al-'abdu yatawajjahu liman lam yuhaqqiq al-mas'alah amma man haqqaqaha wa jazama bi sihhati ma ya'taqiduhu fala hajata lahu isra ila kulli musyakkik fa inna zaman la yanqadi hakadha. Maka tentunya kritikan tersebut akan apa? Akan ditujukan kepada orang-orang yang belum meneliti masalah. Adapun orang-orang yang telah meneliti masalah, kemudian dia telah yakin, telah berpegang dengan kebenaran dari apa yang telah dia yakini, maka tentunya dia tidak ada perlunya untuk memperhatikan, menengok dari orang-orang yang selalu membuat keraguan-keraguan. Sehingga dengan berjalannya waktu, maka permasalahan-permasalahan yang sedang beredar yang telah berhasil dia teliti, apakah itu kebenaran atau bukan, maka tentunya akan menjadikan dirinya bisa bersikap oh ini permasalahannya adalah suatu penyimpangan, yang benar adalah yang seperti ini. Maka walaupun datang seseorang memberikan keraguan-keraguan bahwasanya permasalahan tersebut adalah permasalahan yang benar, yang begini dan begini, maka tidak telah menggubris perkataan-perkataan yang akan membuat keraguan dirinya terhadap kebenaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.